Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzani wa azzakumullahu jami'an. Pada malam hari yang penuh dengan berkah, kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Walhamdulillah bifadlillah wa minnatih wa qad intahayna min mabahas kitab Az-Zakah wa asrariha wa ma yata'allaku biha. Nah, dengan keutamaan dan anugerah dari Allah, kita menyelesaikan satu kitab, kitab zakat dan yang berkaitan dengannya. Malam hari ini kita akan mengkaji kitab yang baru dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu Kitabus Shaum. Tayyib, nabda insyaAllah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shaumi wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaku bihi. Kitab yang membahas tentang shaum, puasa, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, dan perkara-perkara penting apa saja yang berkaitan dengannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam anna fi shaum khasisatan laisat li ghairihi. Ketahuilah, kata beliau, bahwa di dalam shaum itu ada kekhususan yang tidak dimiliki oleh amal-amal ibadah yang lain. Ada sesuatu yang membuat shaum itu spesial, beda dengan amal-amal ibadah yang lain. Wahia idafatuhu ilallahi azza wa jal. Yaitu dari sisi shaum disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Haythu yakulu subhana as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah azza wa jalla mengatakan, puasa itu adalah amalan yang dipersembahkan untukku. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran terhadapnya. Nah, kita semua tahu barakallahu fikum bahwa semua ibadah, semua amalan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah itu semua diperuntukkan untuk Allah. Nah, tetapi kenapa puasa dikhususkan dalam penyebutannya? Barakallahu fikum. Nah, karena memang pada puasa itu barakallahu fikum murni amalan qalbi. Dia adalah amalan hati. Di mana manusia tidak akan bisa melihat amalan tersebut kecuali antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga peluang untuk disusupi oleh yang namanya riya, sum'ah, dan tujuan-tujuan duniawi yang lain kecil untuk masuk pada amalan puasa. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga Allah mengkhususkan amalan ini untuk Allah. Dan terkait dengan pahalanya juga istimewa. Barakallahu fikum. Tidak Allah sebutkan sesuatu yang bisa mendekati di dunia ini dari pahala bagi orang yang berpuasa. Ya, nah. Kalau amalan yang lain disebutkan. Ada yang seperti rumah, ya. Nah. Seperti orang yang membangun masjid. Nah, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang ikut membangun masjid, maka akan Allah bangunkan dia rumah di surga. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Mesti ada pembandingnya. Ya, dari urusan dunia. Barakallahu fikum. Tapi untuk puasa Allah rahasiakan. Wa ana ajzi bihi. Tidak Allah sebutkan dapat rumah, tidak Allah sebutkan barakallahu fikum dapat uang miliaran, ya, atau barakallahu fikum kendaraan mewah. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya. Itu menunjukkan barakallahu fikum diantaranya adalah karena begitu besarnya ganjaran dari saum sehingga tidak ada satupun materi-materi yang ada di dunia ini yang bisa bah, mendekati gambaran pahalanya. Bang Ivan ya? Nah. Baik. Karena saking besarnya pahala puasa ini, materi-materi yang ada di dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Takrib. Sesuatu yang mendekatkan kita akan ganjarannya. Nah. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah. Wa kafa bihadhihi al-idafati syarafan, kata beliau. Maka cukuplah dengan menyandarkan puasa tadi kepada Allah sebagai bentuk kemuliaannya. Kama syurifa atau kama syarufa al-baytu bi-idafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir bayti. Sebagaimana Ka'bah Baitullah itu menjadi mulia ketika dia disandarkan kepada Allah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke 26, Allah mengatakan, dan sucikanlah rumahku. Nah. Wa innama fadula as-shaumu li ma'nayaini. Puasa itu memiliki keutamaan ditinjau dari dua sisi. Ahadihima yang pertama, annahu sirrun wa amalu wa amalun batinun la yarahu al-khalqu wa la yadkhuluhu ar-ya'u atau wa la yadkhuluhu ria'un. Yang pertama, karena puasa itu rahasia. Puasa itu adalah amalan batin. Makhluk tidak akan bisa melihatnya. Ria juga tidak akan bisa menyusupinya. Nah, karena enggak ada pembeda antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Secara fisik kita tidak bisa menilai. Ya, nah, barakallahu fikum. Enggak ada tulisan di keningnya, ini shaim gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau ada orang puasa menulis di keningnya ini shaim, itu justru barakallahu fikum tanda tanya besar. Ya, nah, barakallahu fikum. Mungkin ada yang konslet di sana, barakallahu fikum. Ya, nggak ada sunnahnya juga menuliskan ini shaim di kening. Yang ada itu barakallahu fikum. Yang dianjurkan oleh Rasul adalah ketika Anda emosinya dipancing, ya, barakallahu fikum, na'am. Agar Anda barakallahu fikum marah atau meledak emosinya. Ada orang yang mencoba untuk mengeji Anda, membuli Anda, barakallahu fikum. Nah, maka di antara bentuk mengkanter, ya, menepis, menangkis, barakallahu fikum godaan tadi dengan mengatakan ini shaim, maaf, saya lagi puasa. Nah, ya, nggak ada waktu untuk meladeni omong kosong dan kebodohan kamu. Barakallahu fikum. Baik. Paling sebatas itu yang ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Sehingga kalau karena tidak ada tanda secara fisik, barakallahu fikum, sehingga orang itu tidak bisa meriak-riakkan saumnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu yang pertama, yang membuat amalan shaum ini bisa benar-benar murni, bersih dan tulus seorang hamba dalam mengerjakannya. Beda dengan amal-amal yang lain. Yang tadinya gak kepengen riak, jadi riak. Yang tadinya tidak terpikir untuk sum'ah, jadi sum'ah. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau puasa, selama kita tidak barakallahu fikum cerita-cerita sama orang, atau barakallahu fikum kita kasih pengumuman kepada orang, orang tidak akan tahu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang pertama. Asani annahu qahara li'aduillah. Puasa itu bisa membuat kita menguasai musuh Allah. Bisa membuat kita punya kendali terhadap musuh Allah, yaitu syaitan. Ya, dengan berpuasa kita bisa mengendalikan setan-setan yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan berpuasa. Li'anna wasilatal adui syahwatu, kata beliau. Karena wasilah dari musuh kita itu adalah syahwat. Ya. Nah. Jadi sebenarnya musuh kita yang benar-benar barakallahu fikum, musuh itu adalah diri kita sendiri. Syahwat. Adapun setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia, nah, mereka itu hanya sekedar barakallahu fikum, memberikan bisikan, memberikan dorongan, memberikan stimulasi, merangsang kita untuk membangkitkan syahwat tadi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Sehingga ketika syahwat itu bangkit, ketika syahwat itu mendominasi, maka dia yang akan memberikan kendali pada diri kita, sehingga yang muncul adalah kejelekan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi. Jihad memerangi apa? Diri sendiri. Memerangi hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah jihad yang paling besar daripada jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan setan manusia atau setan dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Nah. Wa innama taqwa syahawatu bil akli wasyurbi, kata beliau. Dan syahwat itu akan semakin kuat pengaruhnya, dominasinya dengan makan dan minum yang berlebihan, yang di luar barakallahu fikum dari kadar kebutuhan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa madamat ardu syahawati mukhsibatan fasyayatinu yariduna ila dzalikal mar'a, kata beliau. Maka selama barakallahu fikum, tanah syahwat itu subur. Ya, tanah syahwat yang ada di dalam hati kita itu tumbuh subur. Barakallahu fikum. Lahan syahwat yang ada di dalam diri kita itu subur. Naam. Mukhsibatan itu subur. Maka setan-setan mereka akan mendatangi padang rumput yang subur tadi. Mar'a, padang rumput. Nah, ya. Jadi ketika syahwat kita itu barakallahu fikum tumbuh subur di dalam diri kita, kita pupuk, kita pelihara semua kemauan dan keinginan syahwat itu kita ikuti, maka kita telah memberikan jalan, kita telah memberikan karpet merah kepada setan-setan untuk masuk ke dalam diri kita dan mengambil kendali barakallahu fikum dari pikiran dan hati kita. Nah, tayyib. Nah, syahwat itu akan semakin tumbuh subur ketika barakallahu fikum dia diberikan pupuk berupa makanan dan minuman. Naam. Tayyib. Karena sebagaimana Nabi mengatakan, barakallahu fikum, beliau mengatakan, inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seiring dengan aliran darah. Naam. Sehingga barakallahu fikum, ketika darah itu mengalir dengan kencang, maka setan barakallahu fikum akan semakin besar kendalinya, dominasinya. Makanya antum lihat orang yang sedang marah itu kan, barakallahu fikum, antum lihat kalau antum ada alat pengukur detak jantung, ya, antum lihat kalau pas sedang marah itu tinggi itu. Jantung itu kalau berdetak kencang, berarti kan pemompa terhadap darah itu juga apa? Deres ya. Paham ya? Nah, makanya orang yang marah itu mudah sekali untuk dikendalikan oleh syaitan. Ketika darah itu mengalir dengan kencang, nah, setan maka akan memiliki kendali pada seluruh tubuh kita. Nah, ya, tanganmu, gampar, campar, kaki, mainkan kaki, tendang, cedak, ya, sikut, cedak, kepala, cedak, nah, ya, sudah dikendalikan semua, ya, mata, kasih melotot, nah, ya, gigi, tambahkan gigi, ah, gigi ompong, janganlah, nah, mainkan ya, nah, baik. Jadi ketika aliran darah itu deras, maka setan akan punya kendali yang luar biasa terhadap tubuh kita. Nah, aliran darah itu akan deras, diantaranya juga dengan banyak makan dan banyak minum. Ya, dengan banyak makan, banyak minum kan berarti kerja tubuh kita itu semakin banyak, ya kan? Nah, jantung memompah darah, belum kerja barakalafikum, usus, paru-paru. Nah, semakin banyak yang kita masukkan, ya, jadi organ-organ dalam tubuh kita itu kerja. Darahnya semakin kencang mengalirnya, barakalafikum. Nah, ketika dia kencang, nah, setan punya kendali. Ya, barakalafikum. Nah, makanya kalau barakallahu fikum perut itu sudah terisi penuh, nah ya, banyak agenda-agenda yang baik jadi bubar semuanya. Ya, nah, bawaannya males, ngantuk, nggarai turu. Ya, nah, pengennya itu tidur terus barakallahu fikum. Yang tadinya barakallahu fikum ba'da subuh mau murojaah Quran, yang tadinya barakallahu fikum ba'da subuh ya barakallahu fikum ada dars dan yang semisal dengannya, ya sudah bubar semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang terlalu membiasakan memanjakan dirinya dengan banyak makan dan banyak minum, nah, maka dia akan sulit mengendalikan syahwat. Barakallahu fikum. Ya, belum lagi dorongan syahwat barakallahu fikum yang satu itu. Ya. Yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda dan pemudi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa yang mampu di kalangan kalian untuk ba'ah, memberikan nafkah lahir dan batin, hendaknya menikah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi memberikan bimbingan, ya, tidak semua para syabab itu punya peluang tersebut, tapi syahwat sudah menggebu-gebu. Barakallahu fikum. Nah, maka Nabi memberikan bimbingan apa? Untuk ya fa'alaihi bisyam, berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi obat bagi dia. Nah, jadi puasa itu juga termasuk cara untuk meminimalkan barakallahu fikum ya gelombang syahwat yang menggebu-gebu barakallahu fikum. Nah. Al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Sehingga barakallahu fikum as-saum adalah salah satu cara untuk mengendalikan jalan masuknya syaitan terhadap seorang insan barakallahu fikum. Karena dengan puasa tadi aliran darah akan melemah barakallahu fikum. Nah, dan ketika aliran darah itu melemah, maka barakallahu fikum, kendali syaitan terhadap seorang insan juga akan melemah. Ketika perut barakallahu fikum tidak selalu dalam kondisi terisi penuh, maka akal dan hati akan lebih cemerlang. Ya, barakallahu fikum. Nah, rasa akan lebih peka. Barakallahu fikum. Nah. Makanya barakallahu fikum, para anbiya dan salafun as-salih terdahulu yang mereka merasakan bagaimana nikmatnya puasa, menjadikan itu sebagai barakallahu fikum kebiasaan dan amalan yang selalu mereka jaga. Nah, barakallahu fikum. Yang paling ma'ruf di kalangan kita adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, ya. Tayyib. Bagus untuk kita. Bagus untuk akal. Bagus untuk hati. Bagus untuk perasaan. Nah, untuk orang-orang yang punya kebiasaan berpuasa. Dan walhamdulillah barakallahu fikum, Islam memberikan tuntunan pilihan bagi kita. Untuk puasa mana yang kita jadikan kebiasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada puasa Senin Kemis. Ya, jadi yang pertama puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Enggak kuat. Senin Kemis. Barakallahu fikum. Nah. Enggak kuat Senin Kemis, barakallahu fikum, paling tidak sebulan, ya. Naam, puasa 3 hari. Barakallahu fikum. Tayyib, yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bayt. Tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau barakallahu fikum, ada puasa-puasa pada momen-momen yang di situ ada keutamaan padanya. Puasa Syawal, puasa barakallahu fikum Ramadan tentunya. Kemudian puasa pada bulan Dzulhijjah, puasa Muharram, ya. Nah, tayyib. Sehingga Islam itu memberikan pilihan kepada pemeluknya. Nah, bisa mereka pilih sesuai dengan ritme kehidupan masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, paling tidak kita ambil salah satunya untuk menjaga amalan puasa ini. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi keunggulan orang yang berpuasa tadi, pikiran itu barakallahu fikum lebih cemerlang, hati bisa lebih bersih. Ya, nah, apalagi untuk para syabab sangat dianjurkan berpuasa. Apalagi yang satu itu ya, yang sudah kepikiran pengen nikah kawin itu ya, barakallahu fikum. Nah, sangat dianjurkan berpuasa. Barakallahu fikum. Nah, tadi. Puasa itu membuat cemerlang otak kita. Coba yang mungkin buntu-buntu dalam belajar, enggak mudeng-mudeng, enggak paham-paham, puasa. Jangan-jangan sebabnya itu adalah banyak makan, banyak minum. Terlalu lama nongkrong di maksop. Bingung. Ada piscok, ada tempe, ada bakwan, ya kan? Barakallahu. Ada empempe lagi. Nah, barakallahu fikum, ya. Banyak pengennya dicicip semua. Dalam kondisi barakallahu fikum, dia dimudahkan dari sisi keuangan, finansial, gampang. Itu godaan berat sebenarnya. Ya. Nah. Daripada yang memang dari sisi keuangannya sulit. Wajar kalau dia jarang nongkrong di maksop. Ya, nah, yang hebat itu dia duitnya banyak, barakallahu fikum, mau jajan apapun bisa, Nah, tapi dia kendalikan keinginannya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Paham? Jadi yang merasa buntu, yang merasa barakallahu fikum sulit untuk memahami pelajaran demi pelajaran, coba puasa. Ya, puasa itu sekali lagi akan membuat pikiran kita cemerlang, membuat hati ini bersih, ya. Nah, pikiran-pikiran fantasi-fantasi yang aneh-aneh itu, ya, itu bisa dihapus dengan puasa. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Parah orang itu kalau sudah punya fantasi yang aneh-aneh. Nah, dalam kondisi apapun bisa muncul. Bahkan ketika sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mafhum? Nah, ya. Sehingga puasa, sumu, bisa membuat pikiran cemerlang, hati bersih, dan kita punya perasaan yang peka. Yang tadinya cuek sekali sama lingkungan sekitar, sama teman-teman. Barakallahu fikum. Ya. Dengan puasa tahu rasanya lapar. Akhirnya dia punya perhatian kepada teman-teman yang fuqara wal masakin. Tadinya enggak tahu menahu urusan teman kelaparan. Nah, semenjak dia rajin puasa, dia lebih perhatian dengan teman-temannya al-fuqara wal masakin. Jadi puasa itu membuat kita punya rasa. Iya, peka. Barakallahu fiik. Tapi sebaliknya, kalau justru yang menjadi kebiasaan kita adalah barakallahu fikum, ya, makan, minum, jajan, dan seterusnya, barakallahu fikum, itu benar-benar yang pertama apa? Membuat otak kita ini menjadi barakallahu fikum, ya, keruh, nggak cemerlang. Kemudian hati ini kotor, pikirannya aneh-aneh. Ya, kemudian rasa tidak peka. Ya, sosial, kehidupan sosial kita terhadap orang-orang di sekitar sangat-sangat barakallahu fikum dingin. Nah. Sehingga berpuasalah. Cobalah untuk mencari puasa yang cocok dengan antum. Ya, puasa Daud, enggak kuat Ustaz. Senin Kamis, enggak kuat Senin Kamis, paling tidak ayamul bid. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Allah musta'an wa alaikum. Kata beliau, wa bitarki syahawat tadayyaqa alaihim almasalik atau tudiku alaihim almasaliku. Maka dengan meninggalkan syahwat, maka jalan-jalan syaitan akan sempit. Nah, sehingga syaitan itu tidak leluasa untuk masuk di dalam diri kita. Wa fis shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhuratun. Di dalam shaum ada khabar-khabar. Ada berita hadis dari Nabi yang sangat banyak menunjukkan akan keutamaan saum dan sangatlah masyhur barakallahu fikum tentangnya sehingga tidak perlu disebutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun fi sunani saumi. Pasal terkait dengan sunnah-sunnah puasa. Yustahabbu as-sahur. Yang pertama, dianjurkan untuk as-suhur. Sahur. Barakallahu fikum ya. Makan sahur. Karena pada makan sahur itu ada berkah padanya. Barakallahu fikum. Wa ta'khiruhu. Kemudian makan sahurnya itu diakhirkan. Artinya waktunya mepet dengan waktunya azan subuh. Barakallahu fikum. Wa ta'jilul iftar. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Wa ayyuftira 'ala tamri. Dan dianjurkan berbuka puasa itu diawali dengan buah kurma. Nah, ya. Ini yang repot, barakallahu fikum. Kebiasaan orang Indonesia itu susah diajak kebiasaan seperti ini ya. Nah, kalau ada korma sama gorengan, apa yang akan disantap duluan? Gorengan ketika buka puasa itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Banyak yang lupa adab dan sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Padahal urutannya itu, barakallahu fikum, kurma. Kalau enggak ada kurma, air putih. Ya, nah. Setelah itu terserah. Ya, nah. Kita banyak yang luput dari sunnah yang satu ini. Pertama kali buka, barakallahu fikum tadi. Es kadangan. Ya, es sari buah, barakallahu fikum, es krim, tayyib, es jeruk, es teh, barakallahu fikum. Nah. Es duluan. Ya. Atau tadi gorengan. Nah, hilang dari kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka puasa. Wa yustahabbu al-jud fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa kasratus sadaqah iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk barakallahu fikum melakukan kedermawanan pada bulan Ramadan. Melakukan hal-hal yang ma'ruf. Ya. Jadi jangan diisi bulan Ramadan itu cuma dengan barakallahu fikum tidur saja. Nah, apalagi kalau sudah waktunya liburan, ya. Habis di tidurnya saja barakallahu fikum. Nah, lakukan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian memperbanyak sedekah dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu dirasatul Quran, dianjurkan juga untuk mempelajari Al-Qur'an. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran. Wal i'tikafu fi Ramadan, kemudian juga i'tikaf. La siyama fi asyril awakhir, terlebih utama pada 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Wa ziyadatul ijtihadi fihi, dan menambah kesungguh-sungguhan amal ibadah pada 10 hari terakhir. Wa fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahla. Dalam sahihain Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau mengencangkan, ya, barakallahu fikum, na'am, ikat sarungnya itu, ya. Nah. Jadi pakai sarung, sarungnya itu ada pengikatnya, dikencangkan. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Dan beliau membangunkan istri, anak, dan keluarganya untuk ikut meramaikan, menghidupkan malam terakhir dalam bulan Ramadan. Wa dzakara al-ulama fi ma'na syaddil mi'zar wajhaini. Para ulama menyebutkan ada dua sisi tinjauan makna dari mengencangkan, barakallahu fikum, ya, ikat pinggang. Nah, mengencangkan tali sarung atau mengencangkan ikatan sarung. Ada dua makna. Ahadihima, yang pertama, annahu al-i'rad anin nisa. Makna yang pertama adalah, barakallahu fikum, menjaga jarak dari istrinya. Nah, menjaga jarak dari istrinya, berpaling dari istrinya, maksudnya di sini adalah tarkul jima. Ya, tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam-malam 10 hari terakhir. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, barakallahu fikum, itu merupakan bentuk kinayah. Nah, ya, tidak melakukan hubungan badan dengan istri. Asani annahu kinayatun anil jiddi wat tashmiri fil amal. Penafsiran yang kedua mengatakan kalau mengencangkan ikatan sarung atau ikat pinggang, maknanya adalah kinayah dari keseriusan dan semangat seseorang untuk beramal. Barakallahu fikum. Digambarkan dengan apa? Mengencangkan ikatan sarungnya atau barakallahu fikum yang semisal dengannya. Menunjukkan semangat. Wa qalu wa kana sababu ijtihadihi fil ashri talaba lailatal qadar. Mereka mengatakan adapun sebab kenapa Rasul menghususkan 10 hari terakhir dengan ijtihad kesungguh-sungguhan dalam menghidupkannya, karena beliau hendak mencari mendapatkan keutamaan malam qadar, ya. Nah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang melakukan amal ibadah saat itu, barakallahu fikum, amal ibadahnya itu lebih daripada amal ibadah yang dia lakukan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita rubah satuannya, hitungannya bukan bulan tapi tahun, ya. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 17 bulan. Itu planet mana itu? Berapa? 12 bulan. 80 bagi 12. Kira-kira berapa? 1000 dibagi 12, ya. 80,3 sekian. Nah, jadi 1000 bulan itu perkiraannya 80 tahunan lebih. Ya. Jadi orang yang melakukan amal ibadah di malam qadar itu seperti orang yang beribadah selama 80 tahun. Non-stop. Ya, barakallahu fikum. Enggak berhenti-berhenti. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, di sini dikatakan di dalam Al-Quran khairun, ya, bukan setara tapi melebihi. Nah, dan kadar berapa lebihnya itu tergantung bagaimana kesungguh-sungguhan seorang insan dalam menghidupkan malam qadar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga itu peluang yang sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsir surat Al-Qadar itu barakallahu fikum ketika turunnya, ada yang mengatakan sebabnya adalah ketika Nabi menceritakan tentang amal ibadah umat-umat terdahulu yang begitu kuat. Ya. Ada yang melakukan amal ibadah barakallahu fikum selama, ya, 80 tahun lamanya. Nah, enggak keluar-keluar dari rumah ibadahnya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian sahabat, Pak, mereka merasa takjub, ya, kagum. Begitu kuatnya azam dan komitmen orang-orang terdahulu dalam melakukan ibadah. Bayangkan 80 tahun, ya, fokus untuk ibadah. Barakallahu fikum. Nah, kita di sini baru berapa bulan sudah ingat rumah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Sudah kangen-kangenan. Sudah bosan-bosanan. Sudah futur-futuran, coba. Ya, bolak-balik masuk pertanyaan. Futar-futur-futar-futur, barakallahu fikum. Baru berapa bulan? Ya, nah, barakallahu fikum. Sehingga para sahabat ketika mendengarkan kisah umat-umat terdahulu, mereka kagum. Barakallahu fikum. Maka malaikat Jibril turun membawa wahyu, barakallahu fikum, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, barakallahu fikum. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Barakallahu fikum. Kenapa itu? Umatmu atau sahabat-sahabatmu merasa kagum dengan mereka padahal di tengah-tengah kalian ada yang lebih hebat. Di dalam agama kalian ada yang lebih hebat daripada itu. Nah, diturunkan ayat ini. Ya. Sehingga wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat, begitu serius, tidak ingin terluputkan dari malam qadar tadi, barakallahu fikum. Nah, baik. Jangan pilih-pilih waktu ganjil, waktu genap. Ya. Karena memang disebutkan malam qadar itu terjadi pada malam ganjil. Sebagian kaum muslimin yang memang barakallahu fikum sukanya ya pilih-pilih, nah milihnya yang malam ganjil saja semangat, malam genap tidak semangat. Nah, padahal barakallahu fikum malam ganjil dan genap itu apa? Nisbi. Ya, tergantung siapa yang melihat. Naam. Barakallahu fikum. Bagi yang ikut pemerintah Indonesia puasanya mungkin pada saat itu malam ganjil. Tapi bagi yang ikut ru'yahnya Saudi itu malam genap. Ya, atau sebaliknya. Bagi dia itu malam ganjil, bagi yang lain malam genap. Barakallahu fikum. Naam. Iya, sehingga nisbi. Bisa jadi kamu menganggap itu adalah malam genap. Ternyata itu malam ganjil. Ya, tergantung juga menghitungnya dari malam ganjil yang tersisa atau yang sudah berlalu atau yang barakallahu fikum yang iya ya, yang sudah berlalu. Hitungnya itu dari depan atau dari belakang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Nisbi. Sehingga kalau enggak mau rugi, ya, sudah babat habis 10 hari terakhir itu barakallahu fikum fokus ibadah. Ya, nah kalau enggak mau luput dari malam qadar. Kalau milih-milih, nah, bisa jadi Anda enggak dapat barakallahu fikum. Nah. Allahu sa'an wa 'alaikum. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.